بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان ما يجوز من الكذب. قال رحمه الله: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه الترجمة واضحة من خلال العنوان الذي عقده: باب بيان ما يجوز من الكذب. وفي التي قبلها: تحريم الكذب، فناسب أن يذكر في هذه الترجمة ما يستثنى من ذلك. وفي ضوء التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى: وإذا أمكن المرء أن يعدل عنه إلى التورية والمعاريض فإنه لا شك أولى له، وفي المعاريض مندوحة من الكذب. والكذب المذموم هو الذي ينبني عليه كتمان حق أو رد باطل أو إيصال إلى أمر محرم أو تحصل به مضرة. أما إذا كان لإصلاح وتحقيق ألفة ومحبة ونحو ذلك فإنه لا يدخل نطاق التحريم، وإن كان العدول عنه إلى التورية والمعاريض أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, bab bayanu ma yajuzu minal kadzib, tentang penjelasan dusta yang diperbolehkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah berkata: ketahuilah bahwasanya dusta, ya, meskipun hukum asalnya adalah haram, akan tetapi diperbolehkan dalam sebagian kondisi dengan persyaratan yang telah aku jelaskan dalam kitab Al-Adhkar. Adapun ringkasan dari penjelasan tersebut bahwasanya pembicaraan merupakan wasilah untuk mencapai tujuan. Maka setiap tujuan yang terpuji, yang mungkin untuk diwujudkan tanpa ada kedustaan, maka tatkala itu kedustaan hukumnya haram. Dan jika tidak mungkin mewujudkan tujuan tersebut, kecuali dengan dusta, maka tatkala itu dusta hukumnya diperbolehkan. Kemudian jika ternyata perwujudan maksud tersebut adalah maksud yang mubah, maka dusta juga merupakan hukumnya mubah. Kalau ternyata tujuan tersebut hukumnya wajib, maka dusta tadi hukumnya juga wajib. Ya. Kalau seorang muslim ya, bersembunyi dari seorang yang zalim yang ingin membunuhnya atau ingin merampas hartanya, lalu dia sembunyikan hartanya. Lalu ada seorang lain yang ditanyakan tentang harta tersebut, maka wajib bagi orang yang ditanya ini untuk berdusta dengan menyembunyikan orang muslim tadi atau menyembunyikan hartanya. Demikian juga kalau seseorang pada dirinya ada titipan harta, ada wadiah, kemudian ada seorang yang zalim ingin mengambil wadiah tersebut, mengambil titipan harta tersebut, maka dia wajib berdusta untuk menyembunyikan titipan barang tersebut atau titipan harta tersebut. Dan yang lebih hati-hati dalam segala perkara ini adalah seorang melakukan tauriyah. Dan makna tauriyah yaitu seorang mengucapkan ibarat-ibarat yang maknanya atau maksud dari ibarat-ibarat tersebut adalah maksud yang benar dan bukan dusta ditinjau dari pengucapnya. Akan tetapi ucapan tersebut secara zahirnya merupakan dusta, ya, ditinjau dari yang dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Dan namun jika dia meninggalkan tauriyah dan berdusta dengan jelas, maka itu pun tidak haram dalam kondisi seperti ini. Para ulama mereka berdalil tentang bolehnya dusta dalam kondisi seperti ini dengan hadis Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayamni khairan aw yaqulu khairan." Bukanlah seorang berdusta adalah orang yang mendamaikan di antara manusia, maka dia pun menyampaikan kabar kebaikan atau dia mengucapkan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Al-Imam Muslim menambahkan dalam riwayat, Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Aku tidak mendengar Nabi SAW memberi keringanan tentang sedikit pun untuk berdosa, kecuali pada tiga perkara, yaitu al-harb dalam peperangan, yang kedua al-islah dalam mendamaikan di antara manusia yang bersengketa, yang ketiga hadis ar-rajuli imra'atahu wa hadis al-mar'ati zaujaha, yaitu pembicaraan antara seorang suami dengan istri dan pembicaraan antara seorang istri dengan suami." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang disampaikan oleh Imam Nawawi sangatlah jelas, ya, dari judulnya kita tahu bahwasanya beliau menjelaskan tentang dusta yang diperbolehkan. Ini cocok, sebelumnya beliau menjelaskan tentang haramnya dusta, maka pas untuk dijelaskan tentang dusta-dusta yang dikecualikan. Hukum asalnya dusta itu haram, tetapi ada dusta-dusta yang dikecualikan. Sebagaimana tadi telah kita bacakan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kondisi-kondisi bagaimana yang diperbolehkan untuk berdusta. Jika seorang mampu untuk melakukan tauriyah dan meninggalkan dusta, maka itu yang terbaik. Tidak perlu berdusta, tapi melakukan tauriyah. Namun, jika dia tidak mampu, maka dia boleh berdusta. Dusta yang tercela adalah dusta yang melazimkan adanya hak yang dijatuhkan, ya, atau berusaha untuk melakukan kezaliman, maka ini dusta yang haram hukumnya. Akan tetapi jika dusta maksudnya adalah untuk mengislah, mendamaikan di antara kaum muslimin yang bersengketa sehingga timbul mahabbah, saling kasih sayang di antara mereka, ada ulfa, ada kesatuan di antara mereka, ya, maka ini adalah dusta yang diperbolehkan, meskipun tadi kata Imam Nawawi, kalau mampu untuk berpindah kepada tauriyah, maka itu yang terbaik. Qala rahimahullahu ta'ala, babun al-hathu ala at-tathabbut fima yaquluhu wa yahkih. Qala Allah ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, wa qala ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dallat al-ayat al-ula على أن الواجب على العبد ألا يتبع ما ليس له به علم، بل الواجب عليه أن يتثبت ويتحرى. ودلت الثانية على وجوب المراقبة، وأن العبد عليه أن يعد أقواله من جملة عمله التي تكتب عليه ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. وهذا يقتضي التثبت في كل ما يقوله أي ابتداء ويحكي أي عن الآخرين، فيكون متحريا متثبتا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وهذا فيه ما سبق بيانه أن الواجب على العبد أن يتثبت فيما يقوله وأن يتثبت فيما يحكيه، أي ما ينقله من الأخبار عن الآخرين. فإن كان يخبر بكل ما سمع دون أن يتحرى الصدق ويتحرى ثبوت الأمر أو ثبوت الخبر، فإن هذا يوقعه في الكذب ولا بد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Kemudian kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab untuk dorongan untuk bertasabut, mengecek ya tentang apa yang diucapkan seseorang dan apa yang dinukilkan, dihikayatkan oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wala taqfu ma laisa laka bi ilm." Janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ayat ini menunjukkan wajib bagi seorang hamba untuk mengecek ya, dan harus bertasabut. Tidak boleh seorang kemudian menyampaikan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu, tidak boleh dia mengikuti apa yang tidak memiliki dia memiliki ilmu tentangnya. Ayat yang kedua: "Ma al-fidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan pun yang diucapkannya kecuali di sisinya ada yang mengawas dan yang mencatat, yang hadir, yaitu kedua malaikat yang mencatat ucapannya. Dan ayat ini menjelaskan wajibnya untuk muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala ucapannya akan dicatat, dan seorang harus sadar bahwasanya ucapannya termasuk dari amalannya. Sebagaimana amalannya dicatat, ucapannya pun dicatat. Dan ini melazimkan seorang untuk berhati-hati tatkala menyampaikan sesuatu. Kabar yang ingin dia sampaikan, dia cek dulu. Atau tatkala dia ingin menukil berita dari orang lain, maka dia harus mengecek kebenaran berita tersebut, tidak asal nukil. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami'." Rawahu Muslim. Cukuplah seorang dikatakan berdusta, atau cukuplah seorang itu berdusta jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan wajibnya untuk bertasabut, untuk mengecek, cross check benar atau tidak ya, tentang seorang, tentang ucapan yang hendak ia ucapkan atau kabar yang hendak dia nukilkan ya, dari orang lain ya. Kalau dia menyampaikan, mengabarkan seluruh yang dia dengar tanpa hati-hati, tanpa mengecek terlebih dahulu ya, maka dia pasti akan terjerumus dalam dusta. Pasti semua yang dia dengarkan, dia sampaikan semua berita, tidak semua berita benar, pasti ada dustanya, maka dia pasti akan terjerumus dalam dusta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang itu berdusta jika dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Samurah radhiyallahu 'anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه أو أحد الكاذبين، رواه مسلم. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحذير من النقل، ولا سيما عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه أخطر ما يكون في هذا الباب أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يرى أنه كذب، أي لم يثبت ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو من أعظم الكذب وأشده، لأنه يتعلق بالشريعة والديانة، وهذا من أعظم ما يترتب عليه فساد العقائد، عقائد الناس وفساد أديانهم وعباداتهم. ولهذا فإن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد آخر من الناس كائنا من كان. فالشاهد أن هذا الباب، باب الرواية والنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، باب عظيم جدا يجب على المرء أن يتحرى فيه كامل التحري. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتقدم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكيف بمن يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يتحرى صحة ذلك أو ثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis berikutnya dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia memandang hadis tersebut adalah dusta, maka dia salah satu dari para pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini berisi peringatan ya tentang hati-hati dalam menukil, terutama tatkala menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Dia menukil satu hadis yang dia tidak jelas tentang kesahihannya dan dia merasa itu ada kedustaan, tidak sahih. Kemudian dia sampaikan, maka ini perkara yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama. Seorang yang menukil hadis-hadis yang tidak benar, yang tidak sahih, akan merusak akidah umat, bahkan juga akan merusak ibadah mereka. Ya. Kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana berdosa atas orang, nama orang-orang lain, tidak sama. Oleh karenanya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya seorang berhati-hati, harus mengecek dengan pengecekan yang sempurna hadis ini sahih atau tidak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lalu, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaditsa bi kulli ma sami', cukup seorang dikatakan berdosa kalau menyampaikan tentang apa yang seluruh yang dia dengar, bagaimana lagi jika dia menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengecek, tanpa memeriksa terlebih dahulu kesahihan hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Asma' radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li dharra فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. متفق عليه. قال رحمه الله: المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزين من بأن يتزي بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك والله أعلم. الحاصل أن هذا الحديث علاقته بهذه الترجمة أن إخبار الزوجة، إخبار الزوجة أمام الزوجة الأخرى التي هي الضرة بأن زوجها يعطيها كذا ويخصها بكذا ويمنحها كذا، مما لا تكون متحققة من ثبوته أو صحته، مخبرة بخلاف الواقع، هذا داخل في باب الإثم، ويترتب عليه من الإفساد ما بين الزوجة وزوجها والإفساد بين الضرتين ما لا يخفى. والشريعة جاءت بتحقيق ما فيه كل خير ومصلحة والتحذير من كل ما فيه شر ومفسدة. Hadis berikutnya dari Asma radhiyallahu taala anha, bahwasanya ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya saya memiliki madu," yaitu istri yang lain dari suaminya, "saya memiliki madu, dan apakah boleh saya menyampaikan ya kepada madu tersebut, yaitu bahwasanya suamiku telah memberikan kepadaku sesuatu padahal suamiku tidak memberikan kepadaku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur." Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki atau apa yang tidak dia diberikan, maka seperti memakai dua pakaian kedustaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-mutasyabbi' dalam bahasa Arab artinya seorang yang menunjukkan dia kenyang padahal dia tidak kenyang. Dan maknanya dalam hadis ini yaitu seorang menyampaikan keutamaan yang dia dapatkan ternyata tidak ada. Itu hanya sekedar kebohongan, seakan-akan dia mendapatkan keutamaan namun tidak ada. Yang dimaksud dengan memakai dua pakaian kedustaan yaitu memakai yaitu pendusta, yaitu seorang yang dia berdusta terhadap manusia seperti dia bergaya dengan pakaian ahli zuhud atau bergaya dengan gaya penuntut ilmu, gaya ulama, atau bergaya dengan gayanya orang kaya agar orang-orang tertipu ya dengan sifat yang dia gaya tersebut. Ternyata dia tidak benar, tidak demikian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya hadis ini punya hubungan dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu seorang wanita tatkala dia mengabarkan di hadapan madunya, dia bilang suamiku telah memberikan aku demikian, suamiku telah mengkhususkan aku hadiah, suamiku telah begini dan begini ya. Padahal dia tidak mengecek dulu tentang kebenarannya, atau dia tahu itu dusta namun dia sampaikan. Maka ditimbulkan akibat pengkabaran seperti ini kerusakan. Ya, akhirnya timbul kerusakan antara suami dengan istrinya dan antara seorang wanita dengan madunya. Dan kita tahu syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dan mafsadah, bukan malah mendatangkan mafsadah dan merusak kemaslahatan. قال رحمه الله تعالى باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى واجتنبوا قول الزور, وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم, وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد, وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان تحريم شهادة الزور, بل غلظ التحريم في هذه الشهادة حيث جعلت في القرآن قرينة, في القرآن والسنة قرينة الإشراك بالله تعالى في قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور, وفي الحديث حديث أبي بكر الذي ساقه المصنف والآتي ذكره. وشهادة الزور أن يشهد على الأشياء والأمور بخلاف واقعها, وجاءت الشريعة بتحريم ذلك والتشديد في النهي عنه, وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام, وذكر في القرآن والسنة قرينا للإشراك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها. Kita masuk pada bab berikutnya, bab tentang beratnya pengharaman persaksian palsu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajtanibu qaulaz-zur," jauhilah ya perkataan dusta. Allah juga berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm," janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid," tidaklah seorang mengucapkan suatu perkataan kecuali ada malaikat yang mengawas dan mencatat, yang hadir. Dan juga Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Allah sedang mengawasi, sungguh sedang mengawasi. Kemudian juga Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang mereka tidak bersaksi dengan persaksian palsu. Para birs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemah ini atau judul ini dibuat oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang haramnya persaksian palsu. Bahkan bukan cuma sekedar haram, beliau mengatakan ghilaz tahrimi syahadatiz zur, yaitu parahnya atau beratnya ya haramnya persaksian palsu. Jadi hukumnya berat dan termasuk dosa, dosa besar. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan penyebutan persaksian palsu dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajtanibur rijsa minal awsan, wajtanibu qaulaz zur," dan jauhilah ya perkara yang najis dari penyembahan berhala-berhala, dan jauhilah perkataan dusta. Lihat, Allah gandengkan antara kesyirikan dengan perkataan dusta. Dan persaksian palsu yaitu mengabarkan tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, tidak sama dengan realita. Dan ini merupakan dosa besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an digandingkan dengan kesyirikan. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandingkan persaksian palsu dengan kesyirikan. Yang ini menunjukkan bahayanya bersaksi palsu. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وهذا الحديث فيه التغليظ في شهادة الزور وذكرها مقرونة بالإشراك بالله وعقوق الوالدين. وشهادة الزور داخلة في قول الزور المذكور في الحديث ألا وقول الزور، والتكرار فيه التأكيد على الأمر والتأكيد على خطورته وشدة خطورته، فكان يكرر ألا وقول الزور حتى قال الصحابة ليته وسكت، إشفاقا على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian yang dosa-dosa yang terbesar?" Qulna bala ya Rasulullah, kami berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Al-isyraku billah wa uququl walidain," berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. "Wa kana muttaki'an," tadinya Nabi SAW bersandar, fajalasa, kemudian beliau tegak duduk, kemudian beliau berkata, "Ala wa qauluz zur," dan ketahuilah, hati-hati dengan perkataan dusta. Famazala yukarriruha, Nabi mengulang-ulangi, hati-hati perkataan dusta, hati-hati perkataan dusta. Sampai kami para sahabat berkata, laitahu sakat, seandainya Nabi SAW diam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjelaskan tentang kerasnya pengharaman perkataan dusta. Ya, bagaimana Nabi SAW menggandengkan antara syahadatuz zur atau perkataan dusta, Nabi gandengkan dengan kesyirikan kepada Allah, dan Nabi gandengkan dengan durhaka kepada al-walidain, kepada kedua orang tua. Ya. Dan persaksian palsu masuk dalam lafal hadis qaulu zur, ya, perkataan dusta. Di antaranya adalah persaksian dusta. Dan Nabi SAW mengulang-ulangi, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, hati-hati perkataan dusta, hati-hati perkataan dusta. Ini memberi peringatan yang keras sebagai penekanan akan bahayanya bersaksi palsu, sampai-sampai para sahabat mengatakan seandainya Nabi diam, karena mereka kasihan melihat Nabi yang mengulang-ulang apa perkataan tersebut. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun tahrimu la'ni insanin bi'aynihi aw dabba. Qala an Abi Zaid Thabit ibn al-Dhahhak al-Ansari radiyallahu anhu, وهو من أهل بيعة الرضوان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة، عندما يغضب الإنسان من ابن أو من زوجة أو من جار أو نحو ذلك، أو يغضب أيضا من دابة لتلدنها وحرونها، فلا يلعن، لأن الشريعة جاءت بالتحريم من ذلك والنهي عنه. قد ساق المصنف عددا من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، وإن كان كثير من الناس قد تهاونوا في هذا الأمر وكثر على ألسنتهم اللعن. قال عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. هذه أربع جمل معاشر المستمعين. الأولى في النهي عن الحلف بهذه الصفة، قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، قال فهو كما قال. والمعنى أن الإنسان لو قال إن لم يفعل كذا فهو يهودي، أو إن فعل هذا الأمر فهو نصراني، أو نحو ذلك، فإن كان كاذبا متعمدا فهو كما قال، أي كما قال عن نفسه أنه يهودي أو نصراني أو مجوسي بحسب الملة التي حلف بها. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، إن قتل نفسه بحديدة عذب بها، بسم احتساه عذب به، بالتردي من جبل عذب بذلك. فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ليس الإنسان أن ينذر في أشياء لا يملكها، كان يقول إن حصل لي كذا تصدقت ببيت فلان أو بدابة فلان أو نحو ذلك مما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله، وهذا موضع الشاهد للترجمة، خطورة اللعن، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن اللعن للمؤمن كقتله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الحديث التغليظ في هذا الأمر، لعن المسلمين بعضهم بعضا، وأن هذا من المحرمات، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه كقتل المؤمن. Kita masuk pada bab berikutnya, bab tentang diharamkannya melaknat seseorang secara tertentu, yang memvonis laknat seorang pada orang tertentu atau tunggangannya, ya. Melaknat tunggangan, ya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Abu Zaid Sabit bin Tuhak Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah termasuk dari orang-orang ikut serta dalam baiat Ridwan, ya, di bawah pohon, ya, dalam baiat Ridwan. Dan beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah, ya, dengan agama selain Islam dalam kondisi berdusta dan sengaja, maka dia sebagaimana yang dia ucapkan. Dan barang siapa yang membunuh orang lain atau membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia gunakan untuk membunuh dirinya pada hari kiamat kelak. Dan tidak boleh seorang bernazar dengan apa yang tidak dia miliki. Dan melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan tentang larangan seorang melaknat orang tertentu secara langsung. Terlaknat si fulan, semoga Allah melaknat si fulan, atau kendaraan, laknat terhadap hewan, kendaraan, terhadap mobil yang dia pakai, ya. Tatkala seorang sedang marah, ya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada dabahnya, kepada tunggangannya, maka janganlah dia melaknat. Janganlah dia melaknat. Karena syariat melarang seorang melakukan demikian, diharamkan. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan akan diharamkannya hal ini. Meskipun kita dapati banyak orang yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Tidak sabar, baru marah sedikit, dilaknatlah istrinya, dilaknatlah tetangganya, dilaknatlah kendaraannya, suka melaknat. Di sini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Abu Zaid Thabit bin Ruhak Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengandung empat perkara. Perkara yang pertama, barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam dengan berdusta dan sengaja, maka dia sebagaimana yang dia ucapkan. Artinya seorang bersumpah dengan mengatakan, kalau saya tidak demikian maka saya adalah seorang Yahudi, ya, kalau saya akan melakukan demikian, kalau tidak saya seorang Nasrani misalnya. Ini tidak boleh bersumpah dengan seperti ini. Kalau dia ternyata bohong, maka dia sebagaimana yang dia ucapkan. Ternyata dia tidak melakukan sumpahnya, maka dia seperti Yahudi atau seperti Nasrani, tergantung agama yang dia sebutkan dalam sumpahnya. Yang kedua, seorang membunuh dirinya dengan sesuatu, apakah dengan besi yang tajam, maka dia akan diazab oleh Allah pada hari akhirat dengan menikam-nikam tubuhnya dengan benda besi yang tajam tersebut. Atau dia membunuh dirinya dengan melemparkan dirinya dari atas gunung, maka dia di akhirat kelak akan disiksa juga demikian, dilemparkan dirinya dari tempat yang tinggi. Kemudian barang siapa yang membunuh dirinya dengan mengkonsumsi racun, maka dia pun demikian di akhirat kelak akan disiksa dengan mengkonsumsi racun. Kemudian perkataan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh seorang bernazar tentang apa yang tidak dia miliki. Artinya seorang tidak boleh bernazar dengan mengatakan, kalau saya berhasil, maka saya akan bersedekah dengan rumahnya si fulan. Kalau saya berhasil, maka kalau saya sembuh, saya akan bersedekah dengan mobilnya si fulan. Ini tidak boleh. Mobilnya orang lain, rumahnya orang lain, tidak boleh dia bernazar. Dia kalau mau bernazar dengan mobilnya sendiri, dengan rumahnya sendiri. Kemudian yang perkara yang terakhir, yang keempat, yang merupakan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la'nul mu'min kaqatlihi, membunuh seorang mu'min, melaknat seorang mu'min sama dengan membunuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat berbahayanya melaknat. Ya, melaknat seorang mu'min secara langsung seperti membunuhnya. Dan laknat artinya berdoa agar Allah menjauhkan orang ini dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi persaksian kita adalah tentang bahayanya melaknat orang lain. Ya, antara kaum mukminin satu dengan yang lainnya, dan hukumnya berat. Orang yang melaknat secara tertentu, maka seperti dia membunuh orang tersebut. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan, rawahu Muslim. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة, رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار, رواه أبو داود والترمذي, وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء, رواه الترمذي, وقال حديث حسن. هذه الحديث الأربعة كلها تشترك في التحذير من اللعن, وأن يكون المسلم لعانا أي كثيرا اللعن, وأن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان, وأن من كان كذلك لا يكون من الشفعاء ولا الشهداء يوم القيامة. فتضمنت الأحاديث التحذير من ذلك. والطعن أو الطعان هو الذي يقع في أعراض الناس غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء, واللعان هو الذي يكثر من لعنهم بما يكون فيه الإبعاد من رحمة الله, سواء بلفظ اللعنة صريحا أو بالألفاظ المؤدية إلى ذلك, الدعاء عليهم بغضب الله أو دخول النار أو الخزي في الدنيا والآخرة ونحو ذلك, كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار, وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وينبغي أن نعلم معاشر المستمعين الكرام أن دين الله عز وجل مبناه في التعامل مع عباد الله على النصح والرحمة, ومن يكثر من الطعن في الناس ليس ناصحا لهم, ومن يكثر من اللعن لهم ليس رحيما بهم. ولهذا من كان من أهل هذين الوصفين عن الطعن واللعن فإنه ليس أهلا يوم القيامة أن يكون شفيعا للناس أو شهيدا لهم, كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وذلك لأن الناس لم يسلموا منهم في الحياة الدنيا من لعنهم وطعنهم, فلا يكونون أهلا يوم القيامة للشهادة لهم بالخير أو الشفاعة لهم عند الله تبارك وتعالى. فهذا مقام علي عظيم ليس هؤلاء بأهل له. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yambaghi, tidak pantas bagi seorang yang siddiq menjadi seorang yang suka melaknat. Ya, tidak pantas bagi seorang yang siddiq untuk di seorang yang tukang melaknat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah orang-orang yang suka melaknat akan memberi syafaat pada hari kiamat, dan juga tidak akan menjadi para pensaksi, tidak memberikan kesaksian pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tala'anu bila'natillah, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kalian jangan saling melaknat dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga janganlah kalian saling melaknat dengan neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan mereka berdua berkata hadisun hasanun sahih. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela dan bukanlah seorang mukmin yang suka melaknat, dan bukanlah seorang mukmin yang suka berkata keji, dan bukanlah seorang mukmin yang suka berkata-kata kotor. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat hadis ini ya semuanya berkaitan tentang peringatan akan bahayanya melaknat. Ya, bahwasanya seorang muslim tidak pantas menjadi seorang yang suka melaknat, yaitu sering kali melaknat. Dan karena ini bukanlah sifat-sifat seorang mukmin. Barang siapa yang suka melaknat, maka orang-orang yang suka melaknat mereka tidak pantas untuk menjadi pemberi syafaat bagi mukmin yang lainnya pada hari kiamat, dan juga mereka tidak pantas untuk menjadi sebagai pemberi kesaksian atas kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang mukmin, ya sebagaimana tadi dibawakan Imam Nawawi, tidaklah seorang mukmin suka mencela dan juga tidak suka melaknat. Ya, mencela ta'an, yaitu yang suka menjatuhkan harga diri orang lain seperti ghibah, namimah, penghinaan, perendahan, ini namanya ta'an. Ya, suka menta'an artinya merendahkan, mengghibah, menamimah, bernamimah, merendahkan, ini semua ta'an. Adapun la'an, seorang yang suka melaknat yaitu yang sering melaknat, ya, yaitu mendoakan kaum mukminin agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat bisa langsung dengan lafal yang sharih, dengan mengatakan laknatullah alaik, semoga Allah melaknatnya. Ini perkataan yang sharih. Atau dengan perkataan yang mirip dengan seperti itu, maknanya menjauhkan orang dari rahmat Allah, seperti mendoakan mereka agar mendoakannya agar dimurkai oleh Allah, semoga engkau masuk neraka jahanam, ini sama dengan laknat sebenarnya. Atau semoga engkau dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan makna-makna yang seperti ini sama dengan laknat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, yaitu dari hadis Samurah bin Jundub, Nabi SAW mengatakan janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Artinya jangan kalian mengatakan semoga Allah melaknatmu. Wala bighadabillah, dan jangan juga kalian saling melaknat dengan perkemurkaan Allah, seperti kalian mengatakan semoga Allah murka kepadamu, semoga Allah marah kepadamu. Atau jangan juga kalian saling melaknat dengan neraka, seperti engkau mengatakan jangan semoga Allah masukkan engkau dalam neraka jahanam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, ya dibangun di atas bagaimana interaksi antara hamba-hamba Allah dengan interaksi yang baik, saling rahmat di antara mereka, saling nushh, yaitu saling mengharapkan kebaikan di antara mereka. Orang yang suka mencela, ya, yang suka menggibah, namimah, kemudian merendahkan, istihza dan yang lainnya, bukanlah orang yang ingin kebaikan bagi saudaranya, bukan. Demikian juga orang yang suka melaknat, dia bukanlah orang yang merahmati saudaranya. Oleh karenanya orang yang memiliki dua sifat ini, suka mencela, suka melaknat, ya, maka dia tidak pantas pada hari kiamat untuk menjadi pemberi syafaat bagi manusia, dan juga tidak pantas untuk sebagai pemberi kesaksian atas kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang, oleh saudara-saudaranya. Oleh karenanya dalam hadis Abu Darda yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat tidak pantas untuk menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat, dan juga tidak pantas untuk memberi kesaksian, ya, kebaikan bagi yang dilakukan oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Kenapa? Karena waktu kaum mukminin di dunia, kaum mukminin tatkala di dunia tidak selamat dari laknat mereka, tidak selamat dari celaan mereka. Bagaimana orang ini yang di dunia suka mencela dan menjelek-jelekkan kaum mukminin, melaknat, kemudian di akhirat menjadi pemberi syafaat? Tidak pantas bagi mereka untuk memberi syafaat, karena memberi syafaat dan memberi saksi ini merupakan kedudukan yang tinggi, yang tidak pantas bagi orang yang suka melaknat dan suka mencela. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersua kembali di kajian berikutnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.